rindu ini menggema sampai di ujung luka. Kau yang bertabur sinar hanya membias dalam imaji. Engkau pencuri hati, tanpa pernah sadari. Dipeluk nana tiada bergeming, usah peduli. Aku sadar siapa diriku, tidak mungkin menggapaimu. Kau terlalu indah untuk jadi kenyataan. Namun bila ada sedikit ruang hati untuk ku singgahi, takkan pernah ku sangka. Rindu asa terbuat, dunia kita berbeda. Aku berharap dan takkan juga aku berpaling. Aku sadar siapa diriku dan tidak mungkin menggapaimu. Terlalu indah untuk jadi kenyataan. Namun bila ada sedikit ruang hati ku singgahi, takkan pernah ku tahu.